Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ وَأَرْشَدَكُمْ. Kita berjumpa kembali untuk yang kedua kalinya setelah pada hari kemarin kita sama-sama duduk di majlis ini, di masjid ini, untuk membahas tentang sesuatu yang penting untuk kita pahami dan kita amalkan, yaitu membentuk seorang insan rabbani. Ini kita memasuki kepada majlis yang kedua untuk membicarakan hal lainnya, yaitu menuju pemahaman Islam yang benar. Tentu saja penetapan judul ini mengundang tanda tanya besar. Menuju pemahaman Islam yang benar itu benar menurut siapa? Menurut masing-masing orang tentu saja benarnya berbeda. Sehingga banyak kita temukan kasus 2, 3, atau 4 orang membicarakan tentang satu ayat, tetapi dari 4 orang ini lahir 4 pendapat yang berbeda, 4 macam penafsiran yang berbeda, malah tidak mustahil saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dan masing-masing merasa penafsirannya lah yang benar dan penafsiran yang lainnya salah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menyatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada kitab dan sunnahnya. Tapi yang jadi masalah justru perselisihan ini tentang kitab dan sunnah. Perselisihan itu di dalam memahami kitab Al-Quran Al-Karim atau juga tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perselisihannya itu terjadi tentang kitab yang sebenarnya menjadi referensi atau rujukan utama, yang menjadi marja utama, kepada kemana lagi perselisihan ini harus dikembalikan? Toh yang terjadi perselisihan itu tentang ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itulah maka penetapan judul ini saya yakin mengundang tanda tanya yang besar. Mungkin nanti ada dugaan, oh mungkin yang dimaksud Islam yang benar itu Islam yang benar menurut pemberi materi. Menurut saya beda lagi. Mungkin tidak mustahil akan muncul pemikiran seperti itu. Oleh karena itu kita telusuri dari awal. Yang dimaksud Islam yang benar itu Islam yang mana? Dan Islam yang bagaimana? Islam menurut pemahaman siapa? Satu hal yang pasti kita sepakati bersama, adalah Islam yang benar, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada para sahabatnya, baik melalui aqwal, af'al, ataupun melalui takrir, melalui ucapan, melalui amal, perbuatan, ataupun melalui ketetapan-ketetapan beliau yang lainnya, yang beliau langsung ungkapkan atau praktekan di hadapan murid-muridnya, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah yang pasti disepakati oleh semua kaum muslimin dimanapun sebagai Islam yang benar, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, ataupun takrir. Yang kemudian apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dilihat oleh para sahabat, difahami oleh para sahabat, kemudian tidak sekedar itu diikuti oleh para sahabat, baik berupa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatannya ataupun masalah-masalah lainnya. Bahkan banyak di kalangan para sahabat yang mengikuti tindak tanduk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam seluruh aspek, hatta sampai kepada aspek-aspek yang tidak disyariatkan, yang kita kenal kemarin dengan istilah sunnah jibliyah atau jabaliyah. Berupa contohnya Rasulullah SAW memanjangkan apa? Rambutnya sampai ke bahu. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukan hal itu pula untuk menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat sebagai saksi hidup, saksi langsung turunnya wahyu Allah, saksi langsung terrealisirnya wahyu Allah dalam bentuk perbuatan, saksi langsung bagaimana Al-Quran ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua persaksian yang dilakukan oleh para sahabat, diketahui oleh para sahabat, dilihat dan didengar oleh para sahabat, langsung mereka amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian mereka sampaikan kepada murid-murid generasi berikutnya yang kita kenal dengan generasi tabi'in. Di dalam sebuah riwayat yang diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, riwayat ini dikutip oleh hampir seluruh ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, juga Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Darul Mansurnya mengutip riwayat ini. Riwayat ini pun dikutip pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam sebuah kitab yang berjudul Muqaddimah fi Usul Tafsir. Riwayat Ibnu Mas'ud ini menyatakan, kata beliau, "Ma nuzilat ayatun min ayatillah illa wa ana a'lamu bi man nuzilat wa aina nuzilat." Tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu tentang siapa ayat itu turun, maksudnya asbabun nuzul ayat itu, dan di mana ayat itu turun. "Walau ana a'lamu ahadan a'lamu minni fi kitabillah." Seandainya aku mengetahui ada orang lain yang lebih tahu daripada diriku tentang kitab Allah yang jaraknya jauh, la'ataituhu, pasti aku akan mendatanginya. Tentu saja untuk belajar dari orang seperti itu. Pengakuan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tidak hanya diungkapkan oleh beliau sendiri, tapi juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya yang juga dikutip oleh ulama-ulama yang saya sebutkan tadi dalam kitab-kitab tafsir mereka, Ibnu Mas'ud pun menyatakan, "Ta'allamna al-iman, ta'allamna al-Qur'an, fazadna iman." Kami mempelajari tentang iman dengan cara kami mempelajari tentang Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami. Lalu kata Ibnu Mas'ud, kunna kami dahulu nata'allamul Qur'an 10 ayat. Kami mempelajari Al-Qur'an itu 10 ayat demi 10 ayat. Lam natajawaz hunna hatta na'rifa ma'aliya hunna wal 'amala jami'an. Kami belum dulu berpaling kepada 10 ayat yang lainnya sebelum 10 ayat yang pertama ini kami pahami maknanya dengan makna yang sebenar-benarnya, lalu kami mengamalkannya bersama-sama. Para sahabat demikian. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bukanlah orang yang terpandai tentang masalah tafsir di kalangan para sahabat. Tetapi sekalipun bukan yang terpandai, beliau menyatakan tahu seluruh ayat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat itu turun dan tentang siapa ayat itu turun, bagaimana tafsiran ayat itu, bagaimana pengamalan dari ayat itu dan seterusnya. Ada sahabat lain yang jauh lebih pandai, yang kepandaiannya ini diakui oleh seluruh sahabat lainnya tentang masalah tafsir, bahkan dijadikan sebagai marja atau referensi atau tempat merujuk ketika mereka mempunyai permasalahan tentang masalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Beliau adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didoakan dengan doa Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini tentang urusan din, tentang masalah syariat, fahamkan Ibnu Abbas tentang ajaran Islam, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Kita semua meyakini doa Rasul alaihissalatu wassalam ini pasti makbul, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga jadilah Ibnu Abbas ini seorang yang sangat faqih tentang ad-din dan sangat paham tentang tafsir. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan nikmat tarjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Malah diriwayatkan suatu saat Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu ini kehebatan ilmunya terbayang dalam sebuah riwayat. Suatu saat beliau diundang ke negeri Syams untuk memberikan khutbah di sana. Wa qatabanna wa qara'a fi khutbatihi surat al-Baqarah wa fassaraha tafsiran law sami'athu ad-Dailami wa turku la aslamu. Di dalam khutbahnya itu beliau membaca salah satu surat, salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Lalu beliau menafsirkannya dengan penafsiran yang luar biasa hebatnya, yang seandainya penafsirannya ini didengar oleh orang-orang Dailami, oleh orang-orang Turki dan orang-orang Rum, orang-orang Nasrani di Romawi, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. Pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah pada zamannya tentu saja, dan kita tahu dalam sejarah munculnya satu kelompok yang menyimpang dari pemahaman para sahabat yang kita kenal dengan istilah khawarij, yang khawarij ini tadinya terdiri dari orang-orang yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib ketika berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah. Itu timbul gencatan senjata melalui tahkim. Muawiyah memutus Amr bin As, sedangkan Ali bin Abi Thalib memutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhumah. Lalu terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita ketahui dalam sejarah. Nah, para sebagian pendukung Ali yang setuju ini tahkim kepada manusia katanya, bukan tahkim kepada Allah. Padahal kata mereka, kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kembalikan kepada manusia. Lalu mereka keluar. Orang yang keluar dalam bahasa Arab disebut kharij. Jamaknya adalah Khawarij. Bukan hanya keluar dari barisan Ali, tapi juga keluar dari pemahaman para sahabat tentang ajaran Islam ini. Mereka memahami ayat Al-Quran sendiri, kemudian eksklusif. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hermawan tadi, guru lama saya. Kalau dia mengakui saya sebagai kawan lamanya, saya mengakui beliau sebagai guru lama saya. Artinya guru, betul. Walaupun lama tetap guru. Sebab pernah dibina dulu ketika di SMA. Ketika saya SMA, masuk SI di sini. Itu eksklusif. Kalangan Khawarij dan berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura. Yang kemudian mereka dikenal dengan kalangan Haruriyah atau Hururiyah. Yang juga Khawarij sebenarnya. Memahami Al-Quran sendiri. Berlepas dari pemahaman para sahabat. Padahal tidak ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran. Kecuali Rasul SAW pertama. Yang kedua para sahabat. Yang menyaksikan langsung bagaimana Rasul SAW mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, makanya ketika Ali bin Abi Thalib mengomentari sikap orang-orang Khawarij yang keluar hanya karena mereka menyangka Ali dengan Muawiyah bertakim kepada manusia berarti sudah kafir, katanya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, itu ayatnya. Barang siapa yang bertakim kepada selain yang ditunjuk Allah kafir, itu Khawarij. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menjelaskan yang bahwa bertakim kepada manusia bukan berarti menetapkan hukum selain dengan hukum Allah, tapi menetapkan hukum Allah yang penjabarannya, pengamalannya mau tidak mau harus diselesaikan dengan adanya hakim, tapi hakim ini kemudian dibatasi aturan-aturannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh keluar dari syariat itu. Makanya dalam surat An-Nisa mulai ayat 34, 35, 36 ketika ada terjadi perselisihan di antara suami dengan istri, kata Allah Subhanahu wa taala pertama dinasihati istri itu, kedua dibiarkan tidak ditanya atau dipisah tempat tidur, tidak ditanya, tidak ditegur. Kalau masih juga dia nusus atau durhaka, pukul. Kalau dipukul juga tidak berubah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka panggil seorang hakim dari pihak suami, hakim dari pihak istri untuk membicarakan masalah ini. Ini hukum Allah justru melibatkan manusia di dalam menghakiminya. Ini jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh para sahabat terhadap orang-orang Khawarij, eksklusif mereka ini. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib melihat kalangan Khawarij ini, masya Allah, telah salah di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dipanggilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana memahami Al-Qur'an yang benar. Bagaimana memahami Islam yang benar. Tampillah Ibnu Abbas. Pergi ke kalangan kaum Khawarij ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku melihat bahwa mata-mata mereka itu cekung karena jarangnya tidur, disebabkan setiap malam waktu-waktu mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tahajud. Siang bibir-bibir mereka itu kering dan apa pecah-pecah disebabkan banyaknya berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Badan-badan mereka lemas disebabkan karena banyaknya melakukan saum, saum-saum sunat yang tentu saja mereka tunaikan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bab Kitabul Fitan umpamanya, kalau dalam Fathul Bari juz yang ke-13 akan kita dapatkan beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kalau kalian ketemu orang Khawarij, maka kalian akan merasa hina salat kalian dibanding salat mereka, saum kalian dibanding saum mereka. Tetapi mereka baca Al-Qur'an bacaan tidak pernah lepas dari kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam bagaikan keluarnya anak tanah yang lepas dari busurnya. Ibnu Abbas melihat ibadah mereka luar biasa hebatnya, tapi pemahaman mereka lalu dinasihati. Nah, karena Ibnu Abbas ini masyhur sebagai orang yang paling faqih dalam masalah tafsir, didengar oleh kalangan Khawarij. 2/3 dari kalangan Khawarij tobat kembali kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. sepertiga sisanya tetap dalam kesesatannya dan kesalahannya. Setelah itu barulah Ali bin Abi Thalib, setelah dinasihati oleh Ibnu Abbas, mereka pun tidak berubah juga. Barulah Ali bin Abi Thalib mempersiapkan pasukannya untuk menyerang mereka. Jadi benar-benar diakui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekalipun oleh kalangan Khawarij saat itu, sehingga 2/3 dari mereka itu kembali ke barat jalan yang benar. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, karena para sahabat memahami Al-Quran dengan pemahaman seperti yang mereka dengar dari Rasulullah SAW, mengamalkan Al-Quran seperti yang mereka lihat pengamalannya dari Rasulullah SAW, dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, maka tak heranlah apabila mereka tampil sebagai kelompok manusia yang unggul. Bahasa Al-Quran disebut khaira ummah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 105. Ini pujian Allah. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala yang memuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji mereka dalam banyak sabdanya dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dalam kitab Sahih Bukhari kita temukan ada sebuah hadis yang menyatakan khairun nas qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zamanku, pada generasiku ini, yaitu para sahabat. Barulah generasi terbaik kedua, generasi berikutnya, dan generasi selanjutnya. Itu hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini pun dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin. Bahkan para sahabat ini dipuji dalam banyak ayat. Di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100 menyatakan وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Para sahabat, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya salah satu ayat yang memuji bagaimana terpujinya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pujian itu pun ditambah dengan walladzina tabi'ahum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Banyak ayat-ayat lainnya yang senada dengan ayat seperti itu. Oleh karena itulah, maka tidaklah heran apabila para ulama rahimahumullahu ta'ala, baik ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun masalah-masalah fikih, selalu mengutip ucapan-ucapan para sahabat di dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, hadis ataupun masalah-masalah fikih. Selalu itu akan kita temukan. Karena tanpa melalui para sahabat, tidak mungkin wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa sampai kepada kita. Kemudian setelah generasi sahabat, para sahabat mengajarkan ajaran Islam ini kepada generasi berikutnya yang kita kenal dengan istilah generasi tabi'in. Sahabat menyampaikan ini banyak kalau kita mempelajari bagaimana adab para muhaddisin, para ulama ahlul hadis dalam meriwayatkan hadis. Para perawi hadis itu diupayakan, mereka mengupayakan meriwayatkan hadis kepada muridnya persis seperti ketika dia menerima hadis itu dari gurunya, baik dalam nada bicara, di dalam improvisasi gerak tangan, mimik wajah ketika menyampaikan hadis itu, ataupun ketika sikap fisik badan ketika menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya. Diusahakan sesama mungkin agar suasana yang tercipta di saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu kepada para sahabat juga tercipta ketika para sahabat menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya. Demikian juga tabi'in menyampaikan hadis itu kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Usahakan sampai ketika ada hadis, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu sambil mengelus-ngelus jenggotnya, para sahabat melihat semua itu. Ketika sahabat menyampaikan hadis itu kepada muridnya, sahabat pun menyampaikannya sambil mengelus-ngelus jenggot. Demikian juga tabi'in menyampaikan hadis itu kepada muridnya juga sambil mengelus-ngelus jenggot. Diusahakan seperti itu. Tidak hanya lafaznya, redaksinya yang diusahakan persis sama, tidak ditambah, dikurang atau dirubah. Juga aspek-aspek yang lainnya. Sebab dalam penyampaian hadis bukan sekedar makna hadis itu saja yang diusahakan untuk disampaikan, tapi suasana yang tercipta di saat hadis itu disampaikan tentu saja berpengaruh lain kepada orang-orang yang mendengarnya. Itu pun dipertahankan seperti sedemikian rupa. Seperti itulah para ulama memelihara hadis ini, diupayakan sesama mungkin ketika para sahabat mendengar hadis itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman para sahabat tentang Islam yang mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mereka sampaikan kepada para tabi'in sebagaimana yang mereka terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya umpamanya Mujahid, salah seorang ulama besar zaman tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tabi'in ini, Mujahid ini, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid," kalau datang kepada kamu suatu tafsir tentang ayat Al-Qur'an dari Mujahid, cukup fahasbuk, cukup itu bagi kamu dan jangan bertanya lagi kepada yang lainnya. Ini menunjukkan keunggulan Mujahid dalam masalah tafsir sehingga diakui oleh para ulama ahli tafsir yang lainnya. Mujahid, riwayat Mujahid tentang masalah ini banyak juga dikutip oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir dalam mukaddimah tafsirnya mengutip hadis ini, riwayat ini. Mujahid datang membawa mushaf kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Mujahid membacakan sejak ayat pertama dari ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ketika dari ayat pertama dibacakan bismillahirrahmanirrahim, dia bertanya, "Bayyin li an hadhil ayah," terangkan kepada saya wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Setelah selesai baru bacakan ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Terus itu berlangsung sejak Al-Fatihah sampai selesai surat An-Nas dibahas. Begitu selesai An-Nas dibahas, kembali lagi kepada surat Al-Fatihah, terus berulang 3 kali sampai tamat. Itulah yang dilakukan oleh Mujahid rahimahullah ketika belajar tafsir Al-Quran ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga dari kalangan tabi'in pun banyak bermunculan ulama-ulama besar di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang fiqih, di bidang tauhid, dan di bidang-bidang syariat yang lainnya. Demikian pula tabi'in menyampaikan Islam ini kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Diupayakan semaksimal mungkin sama seperti yang mereka terima dari para sahabat. Nah ini 3 generasi, generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, menerapkan pola yang sama dalam mempelajari Islam dan mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Darulah perubahan terjadi pada generasi yang keempat. Di saat dunia Islam ini sudah semakin luas kekuasaannya, hampir separuh dunia dikuasai oleh Islam, kekuasaan tergenggam di tangan mereka, dunia begitu melimpah ruah, maka perhatian umat Islam pun banyak yang terpalingkan kepada urusan dunia. Selain itu, banyak juga ilmu-ilmu yang kemudian masuk. menjalar ke tengah-tengah umat Islam seperti filsafat dari Persia dan yang lain-lainnya. Itu pun mempengaruhi mereka di saat mereka mempelajari ajaran Islam, memahami ajaran Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam yang dilatar belakangi dengan ilmu filsafat yang sudah dikuasainya, tentu saja mereka akan memahami Islam dengan memakai kacamata filsafat yang sudah dipahaminya, dengan apa namanya pemikiran-pemikirannya yang rasional dan seterusnya. Bagi mereka yang selama ini sudah terlanjur tenggelam dalam dunia mistik, yang menilai segala sesuatu dengan firasat riyadhiyah, kata Ibnu Abil Izzi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa firasat riyadhiyah ini satu bentuk keluar biasaan, baik dalam bentuk pikiran, pemahaman yang didapat dari hasil latihan-latihan spiritual berupa semedi, meditasi dan seterusnya, dan itu banyak dilakukan oleh agama-agama majusi, agama-agama yang lainnya yang di luar Islam. Menilai segala sesuatu dengan intuisi, dengan perasaan, dengan firasat dan seterusnya. Sehingga begitu Islam datang, Islam dipahami dengan kacamata ilmu seperti itu. Maka metode atau tariqah yang mereka laksanakan dalam memahami Islam pada generasi keempat ini berbeda dengan tiga generasi awal. Dari sini lahirlah pendapat-pendapat yang baru tentang ajaran Islam yang sebelumnya tidak ada pada generasi tiga generasi pertama. Makanya dalam hadis tadi dan riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah menyatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma jaa aqwamun. Nah ini Rasulullah menyatakan. Kata Nabi sallallahu sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada generasiku, para sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Hanya tiga generasi yang Rasulullah SAW sebut. Rasulullah tidak menyatakan summa alladziina yalunahum ini berkali-kali, tidak. Hanya dua kali saja. Lalu setelah itu summa jaa aqwamun, setelah itu datang beberapa kaum. Tasbiqu syahadatuhum yaminahum. Yang persaksian mereka mendahului atau menyalahi sumpahnya, menyalahi perbuatannya dan seterusnya. Sudah tidak konsekuen lagi antara ucapan dan perbuatan. Ini terjadi sejak zaman generasi keempat dan seterusnya. Makanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani hafizahullahu ta'ala rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan bahwa hanya tiga generasi awallah yang pantas dijadikan rujukan, baik rujukan dalam memahami Islam, baik rujukan di dalam apa mengikuti akhlak, akidah ataupun aspek-aspek yang lainnya, sebab hanya tiga ini generasi inilah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang diungkapkan dalam hadisnya, dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'u tabi'ahum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, maksudnya adalah generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kemudian di kalangan para ulama ahlul hadis, ahlu tauhid, ahlu tafsir, tiga generasi awal ini sering disebut sebagai generasi salaf. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf ini disebut sebagai orang salafi, artinya orang yang di dalam memahami Islam merujuk kepada generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hal lain yang perlu kita waspadai adalah bagaimana caranya di dalam memahami Islam kita selalu ingin merujuk kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka memahami ajaran Islam sebagaimana yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu bahwa itu pemahaman sahabat? Dari mana kita tahu bahwa itu pemahaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Tentu saja kita mengetahui itu bukan dengan jalan mereka-reka, menduga-duga, tapi dengan jalan mendengar penjelasan tentang semuanya itu dari para ulama ahlul hadis yang menjelaskan beginilah pendapat para sahabat dengan sanadnya yang jelas sehingga bisa ditelusuri. Yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata begini dan diamalkan oleh seluruh sahabat begini, oleh tabi'in begini, itu pun dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dengan sanad-sanad yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keiktisalannya, kebersambungannya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, di saat saya kutip hadis ini pada hari kemarin juga, di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta wasiatnya oleh para sahabat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dengan dua macam wasiat saja. Kata Nabi Sallam, فَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak sekali. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Pegang sunnah itu erat-erat dan gigit dengan jari, dengan segigimu, dengan taring. Dalam riwayat lainnya Rasulullah menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Dan berhati-hati jauhi oleh kalian segala macam perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia. Sebab setiap perkara baru yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu di dalam neraka. Hadis ini selaras dengan ayat surat At-Taubah ayat 100 tadi yang menyatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'ahum bi ihsan. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak langkah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang dijamin akan mendapatkan keriduan dari Allah dengan menyatakan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Selain itu terdapat larangan, larangan dari menyimpang, menyimpang dari jalan yang pernah ditelusuri oleh para sahabat. Dijelaskan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa orang yang durhaka kepada rasul wa setelah jelas kepadanya hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka nuwalli ma tawalla, kami palingkan orang itu kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami jerumuskan orang itu ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Syekh Muhammad Nasim Al-Albani hafizahullahu ta'ala, ini saya dapatkan dalam sebuah majalah yang bernama majalah Al-Asolah, ketika ditanya oleh seseorang dari Libanon sana tentang makna ayat ini, beliau katakan bahwa jahannam Allah sediakan bagi orang yang melakukan dua macam kesalahan. Pertama, orang yang durhaka kepada Rasul, artinya tidak mau mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, layak tapi layak tapi mukmin, mengikuti selain jalan orang mukmin. Yang dimaksud jalan orang mukmin di sini tentu saja saat itu adalah jalan mukmin yang hidup pada zaman tersebut, yaitu para sahabat. Mengikuti selain jalan sahabat. Kami palingkan orang itu kemana dia berpaling, dan kami jerumuskan orang itu ke dalam jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menunjukkan dengan jelas menurut kacamata mufassirin, para ulama ahli tafsir yang tentu saja paham tentang masalah ini, tentang ayat ini, dengan jelas menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak langkah orang-orang mukmin yang pertama kali dari generasi kita ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh kita mengikuti jejak langkah para sahabat, termasuk dalam memahami ajaran Islam. Juga terdapat ancaman dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain ini. Nah, saya katakan tadi di dalam mengetahui bagaimana jejak langkah para sahabat baik dalam memahami Islam ataupun dalam mengaplikasikan Islam ini, kita tidak akan tahu tanpa merujuk atau mengikuti penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sebab para ulama itu menjelaskan semua yang mereka jelaskan dengan sanad-sanad yang jelas, yang nyata, disertai dengan kemampuan ilmu yang memadai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang saya ungkapkan kemarin, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, kepada para ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Demikian pula, kalau kita ingin memahami ajaran Islam, baik memahami tafsir Al-Quran, syarah sebuah hadis, ataupun masalah-masalah fiqih, sebelum kita berijtihad sendiri, yang sebenarnya tidak boleh bagi kita berijtihad karena kemampuan ilmu kita yang kurang memadai dan tidak memadai, maka terlebih dahulu coba lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu. Di sana akan kita dapatkan hujjah-hujjah yang balighah, hujjah-hujjah yang nyata, yang sangat mengagumkan dari segi pembahasan ilmiahnya. Oleh karena itulah, berhati-hatilah kita dari memahami Al-Quran dan hadis dengan ra'yu atau pikiran kita sendiri. Berhati-hatilah kita dari memahami Al-Quran dan hadis yang kita ambil pemahaman itu dari orang-orang yang bukan ahlinya. Dan kalau seorang muslim mencoba-coba untuk memahami ajaran Islam baik dari Al-Quran dan hadis tanpa merujuk kepada para sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang dijelaskan oleh para ulama berikutnya, dia berlepas diri dari semua itu dan memahaminya dengan kebodohannya sendiri, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kesesatan dan juga menyesatkan orang lain. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala dalam syarah al-usul salatah, beliau membagi orang-orang yang bodoh, orang-orang seperti orang-orang jahil, kepada dua bagian. Pertama yang disebut dengan al-jahlul basit, kebodohan yang sederhana, yaitu huwa la ya'rifu wa huwa ya'rifu annahu la ya'rifu. Itu yang disebut dengan al-jahlul basit. Al-jahlul basit atau orang yang bodoh sederhana itu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Ini orang bodoh yang tahu diri. Akhirnya dia bertanya, belajar, dan seterusnya, dan mungkin akan menjadi orang pandai. Yang kedua disebut al-jahlul murakkab. Artinya kebodohan yang berganda. Dinyatakan, huwa la ya'rifu, wa huwa la ya'rifu annahu la ya'rifu. Dia ini sebenarnya tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dia ini bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu bodoh. Atau bodoh tapi sok pintar. Dia tahu sedikit ilmu hadis, sedikit ilmu tafsir, sedikit ilmu fiqih, sedikit ilmu ini, ilmu ini, dari sedikit